Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwan fi din, a'azzakum Allah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada bab Yahsi fi wujuhil maddahin, yaitu melemparkan debu atau tanah di wajah orang-orang yang maddahin, orang-orang yang suka memuji. Yang dimaksud dengan maddahin, ya, yang dimaksud dengan maddahin adalah alladzina ya'kuluna dunya bimadhin nasi bilhaqqi wal batil. Yang dimaksud di sini orang-orang yang memuji berlebih-lebihan adalah orang-orang yang memakan dunia atau mencari pekerjaan dengan cara memuji manusia, menjilat kepada manusia, memuji-muji, menyanjung-nyanjung untuk dia mendapatkan harta, mendapatkan uang. Ya, ini adalah bab untuk melemparkan debu atau apa namanya tanah ke wajah orang-orang yang maddahin, yaitu para penjilat yang memuji untuk bertujuan supaya dia mendapatkan harta, kedudukan ataupun yang lainnya. Kalau bahasa kita kan penjilat, ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan bab ini bisa dipahami secara zahirnya, itu benar-benar dilemparkan debu atau tanah, atau ya secara makna yang lainnya, yaitu untuk kita tidak mempedulikan, ya, untuk tidak mempedulikan pujian-pujian para penjilat, ya, pujian-pujian orang-orang yang mencari harta dengan cara menjilat kepada orang lain, memuji-muji, menyanjung-nyanjung bertujuan untuk mendapatkan harta atau kedudukan. Ala hadatsana Ali bin Abdullah قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي ثابت المجاهد عن أبي معمر لما ceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Mahdi. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Sa'ad. Dari Habib ibn Thabit. Dari Habib ibn Abi Thabit. Dari Mujahid. Dari Abi Ma'mar radhiyallahu anhu. Dari Ma'mar qala. Qama rajulun yuthni ala amirin minal umara. Suatu ketika ada seseorang yang memuji, menyanjung-nyanjung seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin yang ada ketika itu. Ya. Biasanya kalau pemimpin tertingginya bernama khalifah, maka amir ini biasanya adalah setingkat gubernur. Walaupun kadang di beberapa wilayah, amir ini juga setingkat daripada raja. Jadi tergantung penggunaan istilah ini. Intinya adalah pemimpin. Suatu ketika ada seseorang yang memuji pemimpin dari pemimpin-pemimpin yang ada di hadapannya. Faja'ala al-Miqdad yahsi fi wajhi turaba. Maka sahabat Miqdad bin Ma'di Karim menaburkan atau melemparkan tanah atau debu di wajah penjilat tersebut. Wa qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan sahabat Miqdad telah memerintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahsiya fi wujuhil maddahin at-turaba, untuk melemparkan debu atau tanah di wajah para pemuji-pemuji atau penjilat-penjilat, ya, yang mengharapkan dengan pujian tersebut dunia atau kedudukan. Ya. Dalam riwayat Muslim, yahsi fi wajhil hasba, yaitu melemparkan pada wajahnya hasba, ya, sama ya, semacam tanah atau debu atau pasir. Ya. Dan di sini sahabat Al-Miqdad bin Ma'di Karim memahami perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam bizahirihi, dengan sesuai dengan zahirnya, kontekstual dari hadisnya. Demikian itulah yang beliau amalkan. Walaupun ada sebagian ulama yang memahami perintah tersebut al-murad ayyakhibal madi, untuk tidak mengindahkan, tidak mempedulikan, ya, dan tidak usah memberikan apa yang dia pinta ketika caranya adalah memuji-muji. Wala yu'tiyahu mamduhahu syai'an limadhi, dan jangan memberikan apa yang menjadi permintaan dari penjilat tersebut. Wa innama yuhayyabu sa'yuh wa madhuh, dan hanyalah yang dimaksud di sini adalah untuk supaya menghinakan usaha dia dan pujian yang berlebih-lebihan dia. Wal murad zajrul madih wal hathu ala man'ihi, yaitu yang dimaksud adalah menghindari dan melarang orang tersebut untuk memuji-muji secara berlebih-lebihan. Li'annahu yaj'alul mamduha maghruran mutakabbira, karena bisa dari pujian tersebut orang yang dipuji akan tertipu dengan keadaan yang sebenarnya dia tidak memilikinya, dan akan sombong dengan keadaannya. Ini bahayanya. Ya, bahaya orang yang sering atau senang dipuji. Ini bahaya sekali. Karena akan berdampak kepada diri dia. Wa kam min insanin kana 'ala sawiyyah fa afsadahu al-madh. Betapa banyak orang yang dulu bagus perangainya, kemudian rusak gara-gara pujian. Fa'ala ahli sunnati wal jama'ah yattaqullaha ta'ala bi hadzal amril 'adzim. Maka sepantasnya bagi pengikut sunnah untuk bertakwa kepada Allah pada perkara yang besar ini. Untuk hati-hati dalam memuji di hadapannya. Ya, kita memuji di belakang lah, tidak masalah. Tapi kalau yang pembahasan di sini adalah memuji di hadapan orang yang sedang dipuji. Apalagi yang memujinya ini tujuannya adalah menjilat untuk mendapatkan harta, kedudukan, atau apa yang dia inginkan dari orang yang dia puji. dan biasanya akan berlebih-lebihan. Ya, supaya apa? Ya supaya mendapatkan apa yang dia inginkan. Ri'ayatan liqulubi ikhwanihim, sebagai bentuk penjagaan bagi hati-hati saudara-saudara mereka. Wal muslim yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maka seorang muslim maka mencintai bagi dirinya apa yang dicintai, mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya pula. Sehingga di sini ikhwanu fi din azakumullah, ada ulama yang mengamalkan hadis ini secara zahirnya itu dengan melemparkan debu di wajahnya seperti diamalkan oleh sahabat Al-Miqdad bin Ma'di Karim dan juga sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Sehingga dari hadis ini ma yukhadhu min al-hadis zajrul madihi wal hasu ala man'ihi min al-madhi, yaitu hendaknya menjauhi orang-orang yang suka memuji-muji. Ya, menjauhi orang-orang yang suka memuji-muji. Memuji kita, kita dipuji di hadapan, masya Allah kamu. Lebih baik kita hindari saja orang begitu. Biasanya ada maunya kan begitu. Li'annahu yaj'alul mamduh maghruran mu'jiban binafsihi wa mutakabbiran. Karena sangat rawan orang yang dipuji itu akan tertipu dengan keadaannya. Dia akan ujub, bangga diri. Ya. Mutakabbiran, bahkan sangat rentan menuju kepada kesombongan. Sangat rentan menuju kepada kesombongan. Ya, wala yadkhulu fi dhalik may yamzahu syakhsan 'ala fihi al-hasan targhiban lahu bi amsalihi min al-a'mali shalihah wa hatta lil akharin 'ala iqtida'i bih. Tetapi tidak masuk pada larangan ini atau tidak masuk dalam perintah untuk kita menaburkan pasir di hadapan mukanya, yaitu tidak masuk dalam perkara ini, yaitu ketika kita memuji seseorang di hadapannya karena dia berbuat kebaikan dengan catatan dia aman dari pujian itu. Boleh, misalkan dia berbuat baik, atau anak kita ranking 1, atau anak kita hafal Quran, boleh dipuji. Boleh dipuji, tapi ingat, tetap dijaga, jangan sampai dia ujub dengan pujian kita. Kenapa boleh? Terhiban lahu fi amsalihi minal a'mali salihah. Untuk penyemangat dia, lebih giat lagi dalam berbuat kebaikan, dan penyemangat yang lainnya untuk beramal saleh seperti apa yang diamalkan oleh dia, hasalil akharin alal ibtida'i bih, mendorong yang lainnya untuk meniru kebaikannya. Ada anak yang bagus, sholatnya rajin, kita puji, tapi pujian yang tidak sampai membuat dia ujub. Kalau kita sudah melihat dia ujub, stop. Misalkan kita puji dia, masya Allah ini anak rajin, ranking 1. Yolah siapa dulu. Itu sudah pintu nih. Aduh. Sebentar. Ya, kalau sudah mulai bangga diri seperti itu, kita stop. Jangan lanjutkan pujian-pujian tersebut. Ya. Nah, tentunya kita lebih mengenali anak-anak kita. Pujilah ketika dia berbuat baik. Dan sikapilah dengan tegas ketika dia berbuat jelek. Ini termasuk pendidikan. Ya. Dan berlebihan dalam dua sisi akan berakibat salah. Memuji sesuai dengan kadarnya baik supaya dia semangat. Tapi kalau di luar kadarnya menjadi ujub, menjadi sombong. Demikian pula kalau kita tegas kepada anak karena dia salah. Pada porsinya, sesuai umurnya, sesuai kadar kesalahannya, itu tepat, bagus. Tapi kalau kita berlebihan, ya anak itu nanti akan putus asa. Mentalnya akan turun. Bahkan betapa banyak kita dapati, mohon maaf, anak-anak yang ketika 10 tahun ke atas ini susah diatur, susah untuk dinasehati, ya, itu karena biasanya terlalu dini dalam dimarahin, apalagi terlalu dini dipukul. Ingat, Rasulullah saja menyuruh kita untuk memerintahkan anak kita sholat itu 7 tahun. Bukan berarti sebelum 7 tahun tidak diajari. tapi sifatnya bukan amrul ilzam, bukan perintah yang harus. Kalau sudah 7 tahun harus ngantuk bangunin, diraupin pakai air, bukan disiram ya. Ini hulu kalau disiram, enggak boleh. Diraupin pakai air, dicipratin kata Rasulullah. Ambil air cipratin. Kalau disiram hulu berlebih-lebihan seperti ini. Kalau sudah 7 tahun. Itu pun kita enggak boleh mukul. Terus diperintah, diperintah, diperintah sampai 10 tahun kemudian enggak mau sholat, baru Rasulullah mengizinkan untuk memukul anak tersebut. Artinya prosesnya begitu panjang. Umur 7, 8, 9, 10, 4 tahun baru boleh mukul. Itu pun dzarban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai, bukan pukulan balas dendam. Pukulan balas dendam itu suruh dipukulnya sekuat tenaga, kayak tisen, cecek, pukul pakai galon, cepret, pakai tongkat, cepret, raket, cepret, apa saja yang ada di tangannya pukulin semua. Ya ini bukan pendidikan. Ya ini sih balas dendam. Barangkali waktu kecil dia sudah seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah biasanya kalau 10 tahun itu susah untuk dibilangin. Mohon maaf, biasanya kitanya terlalu dingin. Walaupun tidak pernah mukul, tapi ucapannya keras. Umur 5 tahun harus sholat. Ada 5 tahun, Rasulullah aja nyuruhnya 7 tahun. Naam, umur 5 tahun kita ajari, kita ajak ke masjid, silakan. Tapi untuk ilzam harus itu kalau sudah 7 tahun. Baik laki-laki atau perempuan. Nanti perempuan lebih dewasa, lebih pahamnya lebih cepat. Kalau laki-laki harus lebih sabarnya lebih lama. Karena proses untuk baliknya itu sampai 15 tahun. Kalau 15, ada juga yang baliknya 12 tahun. Tapi kalau perempuan baliknya 9 tahun. Jadi jarak antara kita perintahkan sholat dengan baliknya cuma 2 tahun. Singkat sekali. Kalau laki-laki, kalau pergaulannya pergaulan standar, tidak ada dampak-dampak, tidak ada pengaruh-pengaruh yang lain, maka 15 dia baru balik. Tapi kalau pergaulannya pergaulan zaman sekarang, ya gak usah nunggu 15 tahun. 10 tahun aja sudah banyak yang balik. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita harus imbang. Memuji imbang. Jangan sampai ujub. Jangan sampai anak itu bangga diri. Ya. Karena perlu anak itu dipuji. Ya. Jangan sampai dimarahin terus, puji gak pernah. Atau dipuji terus, dimarahin gak pernah. Nah, biasanya kalau tidak imbang seperti ini, maka hasilnya juga akan timpang di satu sisi. Anak itu pintar, tapi dia sombong. Ya. Atau karena sering dimarahi, anak itu nakal, bandel. Dibilangin gak mempan. Ya karena kitanya terlalu dini. Anak baru 2 tahun udah cetotin. Rewel banget sih, cetot. Rewel banget. Tapok. Nah ini sudah apa? Sudah terlalu dini. Anak usia 2 tahun, 3 tahun. Ya, sudah dicubit, tepak. Nah itu sudah. Kalau dibilangin dari 10 tahun saja itu baru boleh. Dan tidak boleh sampai ya yang apa namanya melukai. Nah ini anak 3 tahun sudah dikasari seperti itu. Hati-hati intabih wa nafidin azukumullah. Semua yang kita lakukan itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangankan sama manusia. Ya. Yang namanya kambing, kambing ya. Kambing itu tidak mukallaf, enggak wajib sholat. Enggak wajib sholat, enggak wajib nuntut ilmu, enggak wajib nutup aurat. Gak pernah pakai pakaian, gak masalah, itu kambing. Ketika mereka berantem ini kambing, satunya tanduknya patah, satunya tanduknya utuh, akan dihadapkan di hadapan Allah, diadili. Diadili oleh Allah SWT seadil-adilnya, mana yang salah dan akan dikisos. Apalagi berbuat kepada seorang manusia. Hati-hati ya, hati-hati masya Allah muslimin. Intinya kita harus imbang, i'tidal, berada di tengah-tengah. Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Wa'lam anna fil madhi sitta afatin arba'un 'alal madih wa tsnatani 'alal mamduh. Ketahuilah, pujian yang berlebihan itu akan menimbulkan 6 perkara yang akan luput. Yang 4 perkara tersebut atas orang yang memuji. Kemudian 2 perkara tersebut atas orang yang dipuji. Ammal madih, adapun si pemuji, faqad yufritu fihi fil madhi, sangat rentan seorang yang memuji dengan tujuan dunia, dengan tujuan menjilat, maka sangat rentan, bahkan hampir-hampir bisa dikatakan pujiannya pasti berlebihan. Sangat rentan berlebihan atau hampir-hampir kita katakan pasti berlebihan. Fayadkurul mamduha bima laisa fihi, sehingga menyebut kebaikan orang tadi apa yang orang tadi tidak memilikinya, tidak bersifat dengannya. Fayakunu kadzdzaba, maka kalau sudah seperti itu, maka si pemuji, si penjilat ini kadzdzab, pendusta ulung, pendusta yang hina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya kan pemuji harus hati-hati. Ya, tidak boleh mengada-ngada. Yang kedua, qad yudhiru lahu mahabbatan zaidatan laysat fihi fayakunu munafiqan. Dia menunjukkan kecintaan, kesukaan yang berlebihan, padahal tidak demikian hatinya. Sehingga sering kita katakan, orang yang dia suka memujimu berlebihan di hadapanmu, bisa di belakangnya menjungkirkanmu, ya tanpa segan. Siapa yang dia sering memuji di hadapannya, dan seterusnya, di belakangnya bisa menjungkir balikan kita. Fayakunu munafiqan, kalau dia seperti itu, maka dia menjadi munafik. Munafik amali. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Yang ketiga, qad yaqulu lahu ma la yastahiqu fayakunu mujaziban. Terkadang dia mengatakan bagi orang yang dipuji perkara-perkara yang tidak berhak untuk dia katakan. Maka ini adalah tindakan berlebih-lebihan. Yang keempat, qad yafrahul mamduhu bi. Terkadang orang yang dipuji ini akan gembira, wa rubbama kana zaliman fayasil malihu rabbah bi khalil surur 'ala adh-dhalimil mamduh. Wa hadha ma'siyah. Wa hadhihi ma'siyah. Dan terkadang orang yang dipuji itu bahagia padahal kebahagiaan yang palsu. Ya. Sehingga dengan keadaan seperti ini, orang yang memuji tadi telah menipu saudaranya. Coba, orang yang memuji dengan berlebihan, dusta, kemudian munafik, kemudian apa namanya berlebih-lebihan. Kemudian yang keempat apa tadi? Hah? Menipu. Ya, karena apa yang tidak pantas didapatkan dia bahagia. Amal mamdhuh, adapun bahaya bagi orang yang dipuji, fayuhdithu fihi minal kibr wal ujubi wa ma yufsidu qalbahu ghaliban, yaitu dia akan muncul dalam dirinya rasa ujub, bangga diri, atau bahkan sombong, sehingga bisa merusak hati dia. Yang kedua, ma qad yafrahu bil madhi fayufsidu amalahu, ya, betapa banyak orang yang dipuji dia bahagia dengan pujian tadi dan akan merusak amal perbuatannya. Sehingga di sini qala fi nazakumullah, intinya annal madha bil wajhi, pujian langsung di hadapan orang yang dipuji dengan berlebih-lebihan mendapatkan, ya, perkara yang sangat bahaya, ya, perkara bahaya yang sangat besar di dalam pujian tersebut. Maka hati-hati. Ya, pujilah, puji di belakangnya itu bagus. Kalau ingin memuji di hadapan orang yang tadi kita puji, maka hendaknya kita harus merasa yakin orang tersebut aman dari sifat ujub dan sombong. Dan yang kedua, tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga adalah tujuannya untuk menyemangati dia berbuat kebaikan. Nah. Kemudian riwayat yang berikutnya, hadis yang berikutnya. Haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Hammad ana Ali bin al-Hakam ana Athan bin Rabbah telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ali bin Hakam dari Atha bin Abi Rabbah, anna rajulan kana yamdahu rajulan 'inda Ibn Umar. Suatu ketika ada seseorang memuji orang yang lain di sisi Ibn Umar. Faja'ala Ibn Umar yahussu turaba nahwa bih. Maka Ibn Umar melemparkan debu atau tanah ke arah orang yang memuji tadi. Waqala ala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim turab. Apabila kalian melihat orang yang memuji-muji dalam rangka menjilat, dalam keadaan ingin mendapatkan perkara dunia dengan pujian tadi, maka lemparkanlah tanah atau debu ke wajah-wajah mereka. Ya. Demikian hadisnya pun sahih. Ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sekali lagi, al-maddahun al-mubalighina fil madhi, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan dalam memuji. Al-mutawajjihin ilaikum tama'a, yang sengaja memuji di hadapan kalian mengharapkan sesuatu. Sa'un kana al-madhu nadman aw nathra, sama saja pujian itu bentuknya syair-syair ataupun ungkapan-ungkapan. Sehingga al-madhahun humul ladzina takhadhu fi madhin nasi 'adatan, itu orang yang dia berlebih-lebihan ya di dalam memuji. Wa ja'aluhu lahum bidha'atan yasta'kiluna bihi al-mamduha fayaftinunahu, dan dia menjadikan pujian tadi untuk mencari makan, mencari kedudukan dan jabatan, dan membuat orang yang dipuji tadi terfitnah. Terfitnah maksudnya adalah menjadi ujub, menjadi sombong. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, berhati-hati dengan pujian. Nah. Kemudian riwayat yang berikutnya, hadatsana Musa qala hadatsana Abu Awana an Abi Bishr an Abdullah bin Syaqiq an Raja ibni Abi Raja al-Mihjan al-Aslami, telah menceritakan kepada kami Musa. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abi Bishr dari Abdullah bin Syaqiq dari Raja ibn Abi Raja dari Mihjan al-Aslami. Beliau mengatakan, aqbaltu ma'a Mihjan data yawmin hatta intahina ila masjid ahli al-Basrah. Kami pernah datang bersama dengan Mihjan suatu hari mendatangi masjid penduduk Basrah. Faida Buraidah al-Aslami ala babin min abwabil masjid jalis. Ketika itu di situ ada Buraidah al-Aslami, sahabat Buraidah al-Aslami, duduk di salah satu pintu dari pintu-pintu masjid. Wa kana fil masjid rajulun yuqala lahu Sakbah yutilu shalah. Nah, Buraidah di sini. Nah, sahabat, ya, al-Islami. Maka ketika di dalam masjid ada seorang yang bernama Sakbah, yutilu salata, panjang solatnya. Fala mantahina ila babil masjid, ketika kita berhenti di pintu masjid, wa alaihi burdah, di atasnya memakai burdah. Wa kana Buraidah sahiba mizahat, dan sahabat Buraidah al-Aslami itu senang bercanda. Ya, sahabat senang bercanda. Faqala ya Mihjan atusalli kama yusalli Sakbah. Kemudian Buraidah mengatakan, wahai Mihjan, apakah engkau salat seperti salatnya Sakbah? Falam yuradda alihi Mihjan. Mihjan tidak menjawabnya. Waraja'a. Ya. Waqala Mihjan. Kemudian Mihjan mengatakan, inna Rasulullah SAW akhada biyadi. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil tanganku. Fantalakna namshi hatta sa'idna Uhudah. Kemudian Aku pun dibawa pergi bersama Rasulullah berjalan menaiki gunung Uhud. Fa asyrafa 'ala al-Madinah, sehingga kita posisinya di atas Madinah. Wa qala wailu ummiha fi qaryatin. Dan mengatakan wailu ummiha fi qaryatin. Celakalah ibunya di sebuah desa. Yatrukuha ahluha ka'amari ma takun. Dia tinggalkan oleh keluarganya sepanjang umurnya. Ya'tiha dajjal, kemudian datanglah dajjal, fayajidu 'ala kulli babin abwabiha malaka. Dan mendapati di masing-masing pintu-pintu Madinah itu malaikat-malaikat, fala yadkhuluha, dan tidak masuk ke dalamnya. Tsumman hadara hatta idza kunna fil masjid, kemudian beliau pun turun dan menuju masjid. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wa yasjudu wa yarka'u. Rasulullah pun melihat seseorang salat, sujud, rukuk. Wa qala li Rasulullah man hadza? Rasulullah bersabda kepadaku, siapa ini? Fa akhadtu utrihi. Maka aku pun mengambil aku pun segera mengambil pujian atau memuji dia. Qultu ya Rasulullah hadza fulan wa hadza dan seterusnya. Ini adalah fulan wahai Rasulullah. Ini salatnya bagus demikian dan demikian. Faqala amsik la tusmi'hu fatuhlika. Cukup. Jangan sampai pujianmu ini engkau perdengarkan kepada dia. Nanti dia akan binasa dengan pujianmu. Tantalaqa yamshi. Ya, orang tersebut bangkit berjalan hatta idza kada inda hujarihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berjalan sampai ketika sudah di kamarnya, lakinnahu nafadha yadayhi, tetapi belum melambaikan tangannya. Faqala idza khayra dinikum aisaruhu. Inna khayra dinikum aisaruhu. Sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudahnya. Sesungguhnya sebaik-baik agama kalian, amalan kalian adalah yang paling mudahnya. Ya, ini kisah ya sahabat Mihjan dan sahabat Buraidah, di mana sahabat Mihjan ini mengisahkan hadis bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis tersebut terdapat beberapa kalimat pujian. Yang pertama, wailu ummiha fi qaryatin yatrukuha ahluha ka'amari ma takunu. Kalimat ini terjemahannya seperti yang kita sampaikan. Celakalah ibunya di sebuah desa. Dia ditinggalkan oleh keluarganya sepanjang umur dia. Tetapi maknanya tidak sesuai dengan zahirnya. Justru maknanya adalah pujian. Ini biasa orang Arab demikian. Jadi ketika melihat seseorang itu berbuat kebaikan, itu menggunakan ungkapan seperti tadi. Ini bisa dikatakan kalimatud dzam yuradu bihil madh. Kalimat celaan, tapi yang dimaksudkan adalah pujian. Ya. Jadi pahami kan? Jadi ada satu uslub dalam metode dalam berbahasa. Ada kalimatul madh yuradu bihil al-dham. Ada kalimatul dham yuradu bihi al-madh. Ada kalimat pujian. Tapi yang dimaksud adalah celaan. Contoh dalam bahasa syariat itu, orang Yahudi, Nasrani itu disebut ahlul kitab. Maknanya bagus kan? Ahli kitab. Tapi itu kalimat isinya pujian, tapi sebagai celaan. Kenapa celaan? Tahu Alkitab, tahu Al-Quran, tahu kitabullah, tetapi tidak mengamalkannya. Jadi sebagai bentuk bahwasanya telah tegak hujah atas mereka. Kalau gak beriman, ya kebangetan. wong tahu kitab. Begitu. Ibaratnya kalau orang sudah tahu agama, sudah hafal Quran, kemudian akhlak-akhlaknya enggak jelek. Ya, maka kalimat ahlul Quran atau hafal Quran menjadi celaan enggak? Kamu kan sudah hafal Quran. Kok begini akhlaknya? Berarti kalimat menghafal Quran ini pujian apa celaan bagi dia? Celaan. Padahal kalimat menghafal Quran itu baik tidak? Baik. Tapi ketika dia akhlaknya jelek, ini kalimat baik, tapi maksudnya adalah mencelaan. Demikian pula, ada dalam bahasa Arab, kalimat celaan, tetapi yang dimaksud adalah pujian. Salah satunya ini. Ya. Wailu ummih. Celaka ibunya. Maksudnya pujian. Ya. Kenapa demikian? Ya itu orang Arab biasa seperti itu. Seperti misalkan kalimat mirip sumpah tapi bukan sumpah. Bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku. Ini maksudnya secara bahasa ini seperti sumpah tapi bukan sumpah. Ini kalimat penekanan. Bi abi anta wa ummi, maknanya adalah bi abi anta wa ummi aqtadi. Dengan ayah dan ibuku aku akan tebuskan. Artinya benar-benar penekanan ya dalam mengungkapkan sebuah kalimat. Nah, ada yang membahas kalimat wail di sini bukan kalimat wail yang bermakna celaka, tapi wail li ummi. Wail li ummi. Kalimat wail adalah seperti wow dalam bahasa ini. Bahasa kita tuh wow. Artinya kalimat apa? Kalimat takjub. Itu wow. Wai li ummi. Jadi wow, sungguh beruntung ibunya. Itu makna. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyahnya demikian. Wai ini sebagai kalimat takjub sehingga bacanya itu bukan wai li ummi. Ya, tetapi wai li ummi. Cuma kadang sudah kadung mengucapkan, sering akhirnya wailu ummi. Ya. Paham ini ya? Intinya adalah ini kalimat ujian. Ya, kalimat ujian. Kemudian, kalimat ujian yang kedua adalah tadi. Fa'akhadtu utrihi. Al-Iqra mujawazatul hadd fil madh. Maka aku pun berlebih-lebihan dalam memuji. Jadi kan tadi intinya sahabat Duraidah ini senang bercanda, senang ngobrol. Ketika bertemu Mihjan, sahabat Mihjan melihat di masjid itu ada seorang bernama Sakbah, salatnya sangat rajin sekali. Giat sekali. Maka kemudian dipuji. Maka Mihjan pun menceritakan kisahnya beliau persis seperti ya ketika bertemu dengan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, ada seorang yang sholatnya sangat lama sekali. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa dia? Maka sahabat Mihjan memujinya. Setelah memujinya, amsik, cukup, tahan. La tusmi'hu fatuhlika. Jangan sampai dia dengar, nanti dia akan binasa. Ketika kita sholat, ada yang muji. Ujub gak? Ujub? Iya saya sholatnya. Wah, dimantep-mantepin lah. Supaya ketika jatuh sujud itu, brek. Mantep. Ujub. Gugur itu yang namanya sholatnya. Musnah itu pahalanya. Susah ya? Ya itulah. Makanya kalau dipuji itu, kadang orang itu begini. Ada orang-orang yang dapat ujian, dimaki, dihina, dia sabar. Tapi enggak tahan ketika dipuji. Enggak tahan apa? Terfitnah dengan pujian. Maka orang itu punya kelemahan masing-masing. Tentunya kita punya kelemahan masing-masing. Ada orang yang enggak tahan dengan emosi, dikit-dikit emosi. Ada orang yang enggak tahannya dengan apa? Enggak tahannya dengan pujian. Emosi tidak, tapi sekali dipuji sudah besar kepala dia. Ujung muncul. Apalagi kalau sudah muncul merendahkan manusia yang lainnya. Ini saya sholatnya 1 jam. Yang lainnya 5 menit. Itu sudah kiber, sombong. Perhatikan, orang-orang khawarij itu seperti itu. Dia sholatnya, kata Rasulullah, tahkiruna sholatahum ila sholatihim. Kalian kalau lihat sholatnya mereka, minder. Ini Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ulamanya sahabat, pemuda yang sangat rajin ibadah. Kamu kalau lihat khawarij, minder kamu. Minder. Ya. Melihat mereka itu minder. Dan sahabat Ibnu Abbas menyaksikan sendiri. Mereka wajahnya pucat karena puasa. Mereka matanya itu menghitam karena jarang tidur. Di keningnya hitam karena banyak sujud. Badan mereka kurus karena banyak puasa. Ibnu Abbas kagum. Tapi ingat dengan hadis, tahkiruna salatahum ila salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim wa qira'atakum ila qira'atihim. Kalian kalau lihat khawarij, minder. Lihat salatnya, minder kalian. Lihat puasanya, minder. Lihat dengar bacaan Qur'annya, minder. Bacaannya bagus, bagus. Salatnya panjang-panjang, puasanya luar biasa. Tapi yang ruku minuddin, yang rukuna minuddin, muruqasah minar ramiyah. Tapi mereka melesat keluar dari agama seperti melesatnya peluru dari sasarannya. Anak panah dari sasarannya. Saking kencangnya. Tembus. Nah, berasal dari mana? Berasal dari pujian-pujian. Muncul ujub. Akhirnya sampai berani mengatakan, "I'dil ya Muhammad, adil wahai Muhammad." Berani mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun," dan seterusnya. Ciri-ciri mereka itu ciri-ciri yang soleh. Dalam hadis itu diceritakan, ya, bahwasanya kening mereka hitam karena banyak sujud. Mata mereka itu hitam pucat karena banyaknya malam, banyaknya salat malam, banyaknya menangis. Ya, ciri-ciri mereka juga sarungnya setengah betis. Coba ya. Puasanya rajin, sholatnya rajin, bacaan Qur'annya luar biasa. Ya. Tapi jangan salah paham sama hadis ini. Sebagian ahlul bid'ah menuduh ahlus sunnah ahlul bid'ah dengan ini. Ciri-ciri ahlul bid'ah adalah singkrang selananya. Ya. Keningnya hitam, jenggotnya lebat, sholatnya bagus, bacaan Qur'annya bagus. Ya kalau dimaknai secara zahirnya, habis semua itu orang soleh. Ya kan? Habis semua itu orang soleh. Tetapi Rasulullah itu menggambarkan mereka itu, zahir mereka itu sama seperti orang-orang soleh yang lainnya. Penampilan mereka itu penampilan yang syar'i. Penampilan orang yang sholat, kelihatan pada wajah mereka, ya, tangisan, bekas tangisan ketika malam, bekas sholat pada keningnya. Begitu luar biasa. Kering lidah mereka membaca Al-Quran. Gambaran-gambaran yang bagus kan. Tapi ingat, keyakinan mereka fasid, rusak. Nah, ini yang ingin diingatkan sama Rasulullah. Jangan tertipu dengan sholat mereka, penampilan mereka. Bukan berarti kalau ada orang rajin sholat, oh teroris, khawarij. Kan ada tuh yang orang memelintir hadis ini. Dipelintir. Oh berarti ciri orang khawarij teroris itu adalah cingkrang, jenggotan, batuknya hitam, ya, pakainya jubah, sholatnya lama. Dan begitu mereka karena biasa sholat jenggelat-jenggelit, lihat sholatnya kita bingung kan. Sholatnya lama sekali. Bacaannya Yasin dan seterusnya. Bingung. Oh, berarti ciri ahlul bid'ah itu. Nah, ini salah paham dalam memahami hadis tadi. Sama, kalau ada datang penipu. Penipu itu pakaiannya rapi. Kira-kira penipu itu pakaiannya preman apa pakaiannya rapi? Rapi kan? Ada orang mau menipu. Pakai dasi, pakai hem, pakai jas, wangi, tas kantor, sepatunya melimis. Karena mau nipu. Ya, datang dengan penawaran ini berhasil menggait uang sekian juta atau sekian miliar. Coba kalau yang datang itu pakaiannya rombang-rambang, pakaian preman. Dia nawari bisnis, kira-kira dilirik enggak? Ya dilirik, ini preman kampung, kasih aja 2.000 pergi sudah. Ya. Maka orang mau nipu, maka dia penampilan harus bagus. Tapi bukan berarti yang penampilannya bagus itu penipu, bukan. Sama, ciri-ciri orang Khawarij tadi, ya, sholatnya bagus, bacaan Qur'annya bagus, puasanya bagus, penampilannya bagus, luar biasa, penampilan orang-orang soleh. Tapi bukan berarti kalau ada orang yang begitu tuh orang Khawarij. Artinya kita diingatkan sama Rasulullah, jangan tertipu dengan panjangnya sholat mereka, jangan tertipu dengan puasanya mereka, jangan tertipu dengan akhlaknya mereka, jangan tertipu dengan hafalan Qur'an mereka. Karena keyakinan mereka itu rusak. Itu yang harus diwaspadai. Ini kan penting sekali kan. Nah, kalau orang gak paham hadis ini, ya seenaknya sudah. Bicaranya seenaknya. Ya, kemudian ciri-ciri orang Khawarij dipasang foto, jenggotnya panjang, keningnya hitam, matanya di sekelilingnya hitam, jenggotnya lebat, pakainya jubah. Ini ciri Khawarij. Wahabi dan seterusnya. Allah. Ya, itulah kita harus bersabar. Ya, tuduhan kita terangkan dengan baik. Bahkan itu cirinya, ciri orang yang beriman. Ya, sarungnya setengah betis. Ya, atau kalau tidak setengah betis di atas mata kaki, atau kalau tidak di atas mata kaki, press di mata kaki. Ya, sima fi wujuh min asari sujud. Ada bekas-bekas sujud di wajah-wajah mereka. Ciri-ciri orang yang beriman. Nah, silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Nah. Kemudian tadi dalam lafaz hadis yatrukuha ahluha ka'amari ma takunu, ditinggalkan oleh keluarganya ya selama umurnya dia, di mana ta'bir ini atau ungkapan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diterangkan dalam lafaz lain. Yatrukun al-Madinah ala khairi makanat. Dia meninggalkan Madinah. Padahal Madinah itu adalah negeri yang terbaik. La yakshaha illa awabis siba' wa tayr. Tidak ada yang ditakutkan kecuali binatang-binatang buas ataupun burung. Ya. Di mana ikhwana fillah azakumullah, padahal kalau seseorang itu sabar di Madinah ya, itu dia akan mendapatkan keutamaan terlepas dari Dajjal, karena Dajjal itu tidak bisa masuk ke dalam Madinah, tadi kan disampaikan demikian. Sehingga kalau dia sabar di Madinah akan lebih baik. Tetapi justru orang-orang yang tadi kelihatannya ibadahnya bagus tapi akidahnya rusak, mereka itulah yang akan meninggalkan Madinah. Bahkan meninggalkan ibunya yang tinggal di Madinah. Ya, menuju tempat-tempat yang lain ya, sehingga tidak aman darinya, dari fitnah Dajjal. Atau bisa bermakna lanjutan daripada hadis ini, di mana kelanjutan orang yang tadi kelihatan sangat bagus ibadahnya, zahirnya dipuji karena ibadahnya yang sangat bagus, padahal akidahnya itu fasid, ya ini akan terfitnah dengan Dajjal. Karena dalam riwayat Abu Dawud, wa akhiru siyaihim takhruju ma'al masihid Dajjal. Karena rombongan atau kelompok terakhir dari orang Khawarij itu nanti akan keluar bersama dengan Dajjal. Ya, jadi sekte Khawarij yang terakhir itu nanti akan menjadi pasukannya Dajjal. Perhatikan di sini ya. Sangat penting bagi kita. Karena beberapa sekte khawarij zaman sekarang itu tidak percaya dengan dajjal secara zahirnya. Mereka hanya meyakini dajjal itu maknawi. Jadi enggak ada itu orang yang dikerangkeng di dalam sebuah apa namanya, di dalam sebuah pulau, dalam kisahnya sahabat siapa? Tamim Ad-Dari yang terombang-ambing dalam lautan kemudian ketemu dengan dajjal dan seterusnya, enggak ada itu. Telah hadisnya riwayat ya, riwayat Muslim. Nah, mereka ini dan muncul orang-orang yang memang tidak percaya dengan dajjal secara zahir, artinya memang ada Allah ciptakan seorang dari keturunan Yafit itu, yaitu dajjal, dan orangnya sudah ada sekarang di dalam sebuah tempat dan akan keluar di akhir zaman. Dia tidak percaya dan memaknai makna dajjal tadi secara makna, bukan makna secara zahir tapi makna secara maknawi saja, secara batin saja. Maksudnya dajjal itu adalah sesuai dengan bahasanya itu pendusta. Akan muncul banyak pendusta besar. Bahkan ada yang saya pernah dengar sendiri, seorang itu tidak percaya dengan dajjal secara wujudnya, dan dia menyatakan dajjal ini lucu sih lucu. Menurut dia dajjal itu televisi, karena mata satu. Dajjal itu kan mata satu, nah televisi kan mata satu. Sudah tahu katanya dajjal masih ditonton saja, gimana sih? Katanya dajjal masih ditonton saja. Nah dia meyakini dajjal itu televisi, kan gak nyambung sama sekali ya. Kemudian ada lagi, yang dimaksud dajjal adalah Amerika dan sekutu-sekutunya. Aduh, pokoknya banyak sekali yang cerita seperti itu. Dia tidak meyakini wujud dajjal, manusia ini yang bernama dajjal ini akan muncul di akhir zaman. Padahal ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya dajjal itu adalah memang sosok manusia seperti kita, tetapi memang ya diberi kekuatan sebagai bentuk fitnah, ujian bagi segenap manusia yang mengelilingi dunia 40 hari ya, bisa mendatangkan hujan, mendatangkan dan seterusnya, perkara-perkara yang ajaib. Nanti itu di akhir zaman ya, bermuncul nanti dengan adanya Imam Mahdi, adanya Nabi Isa. Kalau ada orang ngaku Nabi Isa atau mengaku dirinya Imam Mahdi, tanya saja dajjalnya mana. Kan begitu, kadang ada orang yang mengaku dirinya Imam Mahdi. Saya adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu. Tanya dajjalnya mana, Pak? Karena Imam Mahdi itu berbarengan dengan dajjal. Dan ditunggu Nabi Isanya turunnya di mana, Pak? Kalau di Jawa enggak mungkin. Ya kan? Karena turunnya di Damaskus di Menara Putih. Saat Imam Mahdi sholat subuh, hendak sholat subuh, Nabi Isa diturunkan oleh dua malaikat dan Nabi Isa berpegangan dengan dua sayap malaikat tersebut. Menjelang subuh. Itu turun dari langit. Kita beriman dengan itu. Nah, kalau ada orang yang mengaku dirinya Imam Mahdi, ditanya, dajjalnya mana, Pak? Karena perangnya sama Imam X, sama dajjal. Ya. Karena gak ada orang yang ngaku dirinya dajjal, gak ada. Ya kan? Ada gak kita dapati orang ngaku dirinya dajjal? Ya gak ada. Adanya mengaku dirinya Imam Mahdi. Maka ditanya, kalau dia ngaku Imam Mahdi, dajjalnya mana? Ya gak ada. Nah, kemudian dia akan pelintirkan dajjal itu adalah tadi. Ada yang memelintirkan televisi, ada yang memelintirkan maksudnya adalah Amerika dan seterusnya, sekutunya. Wallahu ta'ala alam, pokoknya pemelintiran makna dari makna yang benar. Karena Rasulullah jelas menyebutkan dajjal itu adalah sosok manusia. Matanya bukan satu, matanya dua, tapi satunya akwar. Satunya itu picak. Ya, satunya picak. Satunya itu tidak bisa melihat. Kemudian di antara dua keningnya ini akan bertuliskan kafaro. Bertuliskan kafaro. Sangat jelas ciri-ciri manusia ada pada dajjal tersebut. Dan ma min nabiyyin illa anzara qaumahu ummatahu min masihid dajjal. Tidaklah seorang nabi pun kecuali mengingatkan umatnya akan keluar dajjal dan menyebutkan ciri-cirinya. Semua nabi mengingatkan. Jadi besarnya fitnah dajjal dan paling banyak yang akan mengikuti adalah wanita. Yang paling banyak menjadi pengikutnya adalah orang-orang Baduy, orang-orang gunung. Yang akan menjadi banyak pengikutnya pula adalah wanita, orang-orang gunung, kemudian Khawarij, kemudian Qadariyah, orang-orang yang tidak percaya takdir. Dalam riwayat Abu Dawud demikian. Orang-orang Khawarij dan orang-orang Qadariyah yang tidak percaya takdir. Kemudian yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah 70 alfan minal Yahud, 70 ribu orang Yahudi, bisuyufihim, dengan pedang-pedang mereka yang sudah menunggu, baina Khurasan wa Asfahan, di antara kota Khurasan dan Asfahan di wilayah Persia. Ya. Khurasan Asfahan itu jelas di Persia. Itu akan muncul dari arah situ. Awal munculnya. Kalau keberadaannya di mana, wallahu a'lam ya. Tapi pertama munculnya itu di antara Khurasan dan Asfahan, kemudian akan disambut oleh 70 ribu orang Yahudi yang membawa pedang dan membawa toyalisah. Toyalisah itu adalah kain putih yang bercorak biru. Kalau antum pernah lihat orang Yahudi itu di tembok ratapan pakai kerudung putih ada corak biru, itu namanya toyalisah. Atau kalau antum belum paham juga toyalisah apa, kayak benderanya itu. Tahu bendera Israel ya? Putih, kemudian ada segitiga David. Ya, segitiga David. Nah, itu namanya toyalisah. Mereka akan bawa pedang dan mereka akan memakai toyalisah. Menyambut Dajjal keluar di antara Khurasan dan Asfahan. Setelah itu dia akan berkeliling dunia dan akan mendapatkan sekian banyak pengikut. Orang-orang Badui, para wanita, orang-orang Khawarij, orang-orang Qadariyah itu akan menjadi pengikut mereka. Ini fitnah yang sangat luar biasa. Nah, itulah berawal dari sebuah pujian ya. Berawal dari sebuah pujian akhirnya membangga diri dan meremehkan orang lain. Hati-hati pujian itu. Ya. Pada tingkatan seperti orang Khawarij ini. Sampai menganggap Rasulullah tidak adil. Sampai menganggap sahabat Ali, sahabat Muawiyah, sahabat Abu Musa itu kafir. Sampai membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Pembunuh sahabat Ali ini bukan orang Yahudi, Nasrani, Majusi, kafir, bukan. Yang membunuhnya adalah siapa? Siapa? Abdurrahman bin Muljam atau bin Muljim. Dia penghafal Quran. Pada zaman Khalifah Umar sangat dipercaya karena bacaannya sangat luar biasa. Sangat rajin di masjid. Pemuda yang terkenal sangat rajin di masjid. Gak keluar kecuali hanya buang hajat saja. Sangat di masjid, baca Quran, bacaannya luar biasa. Dikirim ke Mesir untuk mengajari Al-Quran atas permintaan sahabat Amr bin As sebagai gubernur Mesir untuk ngajari Quran di sana. Qadarullah, setelah ganti pemerintahan, sahabat Umar meninggal dunia, ganti sahabat Utsman, dia ditokohkan di sana, banyak pengikutnya, guru ngaji. Apalagi dipilih oleh sahabat Umar. Subhanallah, rupanya hafal Quran tapi enggak punya ilmu. Dan biasanya mohon maaf, kalau orang bacaannya bagus, imaminya, suaranya enak, dipuji enggak? Apalagi dia jadi imam misalkan Masjidil Haram. Suaranya enak sekali. Yang muji itu satu dunia. Suaranya luar biasa, luar biasa. Kalau kita dai dakwah, itulah bisa-bisa. Ekstrim itu. Senengnya nyalah-nyalahkan. Kan kalau dai, jadi udah biasa dicela, dihina, dimaki. Tapi kalau seorang qori, dia bagus suaranya, sangat jarang dicela, hampir gak ada, semuanya memuji. Makanya siapapun antum yang suaranya bagus, siap-siap, ujian antum itu pujian. Tapi kalau antum jadi dai, ceramah, siap-siap ujiannya celaan. Dicela, dihina, dimaki, difitnah, kenyang. Ya. Tapi kalau jadi qori, jadi imam masjid, suaranya bagus. Hati-hati, ujian anda bukan celaan. Ujian anda adalah pujian. Hati-hati. Nah, Abdurrahman bin Muljim ini dipuji satu penduduk Mesir. Imam, Masya Allah, Ahlul Quran, Zuhud, ini, itu, dan seterusnya. Mulai diceritakan, kalau Ali begini, begini, begini. Akhirnya merendahkan sahabat Ali. akhirnya sampai diprovokasi, sampai membunuh. Enggak segan-segan. Tiga pembunuh berencana membunuh sahabat Ali, Humusa, dan Muawiyah. Ada pun sahabat Ali sampai terbunuh. Muawiyah tertusuk karena beliau itu gemuk. Jadi badan beliau itu musamman. Jadi lembar-lembar, apa ya namanya? Lemaknya banyak. Jadi ketika ditusuk, itu enggak tembus perut. Tembusnya lemak tok. Tusuk, wah, susah. Karena apa? Gemuk beliau. Enggak tembus sampai ususnya. Jadi yang kena itu lemaknya. Jadi ada kisahnya sahabat Muawiyah ini hobinya makan. Suatu ketika dipanggil sama Rasul. Nanti Rasul, belum rampung ini. Ini makan belum selesai Rasul. Muawiyah, tanggung nih. Sholat saja boleh ditunda. Ya, karena makan. Ya, Rasulullah manggil. Belum selesai ini makan. Habis ya? Habis. Sampai wallahi la yashba. Demi Allah, gak akan kenyang dia. Dan sahabat mulia, ini bukan selaan ya, tapi justru pujian. Dan ada faedah setelah itu. Sahabat Muawiyah itu, beliau mengatakan sendiri, setelah Rasulullah mengucapkan demikian, beliau gak pernah kenyang. Makan sebanyak apapun, gak kenyang. Akhirnya beliau gemuk. Rupanya ada hikmah di balik itu. Apa itu? Ditusuk, gak tembus. Tusuk perutnya, dilepas, gak tembus. Cuma lemak. Namanya lemak, itu kan nutup darah. Ya kan? Lemak itu nutup darah. Akhirnya gak kehabisan darah, selamat. Sampai menjadi khalifah setelah itu. Ini ada hikmahnya di balik itu. Ya. Ada pun sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau kurus, ramping. Ya. Beliau kemudian meninggal dunia. Sahabat Humusa, selamat. Ya. Jadi ada tiga orang ketika itu yang berencana. Yang satu ingin membunuh sahabat Ali, yang kedua sahabat Muawiyah, yang ketiga sahabat Musa. Ya, yang berhasil meninggal itu oleh Abdurrahman bin Muljam adalah siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi hati-hati, ujian itu sangat berbahaya. Ujian sangat berbahaya, hati-hati. Ada dulu seorang dari kalangan tabi'in. Ahlul hadis. Dikatakan menghafal ribuan hadis. Namanya Imran bin Hittan. Dimana ahlul hadis yang lain kalau dengar nama dia kagum, takjub. Hafalannya luar biasa. Takwanya luar biasa. Sampai akhirnya dia pede, percaya diri. Ketika mendapati sepupunya itu apa namanya ayahnya meninggal dunia, padahal ayahnya ini adalah tokoh Khawarij, kemudian dengan niat mau saya selamatkan ini sepupu saya nikahi ini setingkat Imran bin Hittan. Subhanallah, ketika menikah itu wanita terfitnah dengan wanita, dipuji-puji, engkau adalah seorang ahlul hadis, seorang yang soleh, seorang yang ini dan seterusnya. Sampai besar kepala, yang akhirnya kemudian diceritakan tentang ya Abdurrahman bin Muljim ini. Akhirnya memuji Abdurrahman bin Muljim. Puji saja, puji. Jadi enggak ikut berontak ini si siapa Imran bin Hittan, enggak. Muji Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Langsung sepakat ahlus sunnah, tidak ada yang mengambil hadis dari dia. Dan dimasukkan ke dalam golongan orang Khawarij. Kenapa? Setingkat orang yang berilmu seperti itu, kemudian dia memuji. Kita bahas adalah Rasulullah mengingatkan bahwasanya khayruddin aisyaruh, sebaik-baik agama adalah yang paling mudahnya. Yang paling mudahnya. Justru kadang orang yang istiqomah itu orang yang sederhana. Enggak ekstrim. Enggak berlebih-lebihan. Subhanallah. Para sahabat sederhana. Mereka ibadah. Ibadah. Tapi sederhana. Sesuai sunnah. Tidak berlebih-lebihan. Tidak ujub. Ya. Tetapi orang tadi. Padahal pada zaman Rasul SAW. ya, tetapi kemudian menjadi khawarij gara-gara apa? Gara-gara pujian, dipuji atas ibadahnya, dipuji atas sholatnya, atas puasanya, dan justru agama yang paling baik di sisi Allah adalah aisyaruhu, yang paling mudah, paling gampang. Ya, paling mudah dan paling gampang. Bukan bergampang-gampang, bukan, tetapi paling mudah, paling gampang untuk antum amalkan. Laksanakan itu yang terbaik, amalan yang terbaik. Dan tidak usah terkecoh dengan ya tadi, ya. Sholatnya seseorang, puasanya seseorang, atau bahkan akhlaknya seseorang, jangan terkecoh dulu. Nah, itu baik, tapi jangan terkecoh. Maksudnya apa? Hati-hati terhadap akidahnya. Jangan sampai zahirnya ahli salat, ahli siam, ahli sedekah, tetapi kemudian akhlaknya, kemudian akidahnya, akidah khawarij. Bahaya sekali. Akan merusak semua yang ada. Keluar dari agama seperti peluru menembus peluruannya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita sederhana. Makna sederhana itu bukan bermudah-mudahan. Sederhana itu sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan kemampuan kita. Tidak berlebih-lebihan. Bala yushaddu din illa ghalaba. Tidaklah dia berlebih-lebihan dalam beragama. Kecuali pasti terkalahkan. Pasti terkalahkan. Antum sholat semalam suntuk. Berapa hari tahannya? Sholat malam dari jam 10 sampai subuh. Tahan berapa hari? Kalau dia berlebih-lebihan, kalah dia dengan itu. Akan kalah. Demikian pula mewajibkan apa yang tidak wajib. Atau mengharamkan apa yang halal. Itu adalah berlebih-lebihan. Dia akan berat sendiri. Ya. Betapa banyak ikhwan fillah rahimakumullah, kita melihat orang yang berlebih-lebihan justru akhirnya dia berat dan menjadi orang yang sangat bermudah-mudah. Menjadi orang yang sangat bermudah-mudahan. Nah, ini sangat dalam semua perkara ya, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang berlebih-lebihan. Jalani agama sesuai sunnah dengan sederhana. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.